Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يقلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari risalah yang saghirah, risalah yang ringkas, akan tapi insyaallah banyak faedah, yaitu al-qawaidul arba, yang maknanya adalah empat kaidah. Yang dimaksudkan adalah al-qawaid fit tauhid. Ini beberapa kaidah dalam perkara tauhid, dalam rangka untuk memahami hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh mempelajari perkara akidah adalah perkara fardhu ain bagi setiap muslim. Wajib bagi dia untuk mengetahui pokok-pokok agama dia, karena merupakan kebutuhan mutlak yang setiap kita tertuntut untuk mewujudkan tauhid. Dan kewajiban belajar tauhid adalah awal wajibin, kewajiban yang pertama sebelum yang lainnya, karena seluruh cabang agama kita ditegakkan di atas pondasi tauhid. Sehingga apabila seorang dia kehilangan tauhid, maka dia kehilangan atau dia akan berdampak pada runtuhnya seluruh bangunan agama yang dia miliki. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim dia harus memiliki semangat untuk mempelajari tauhid. Bukan karena dia ingin menjadi ustaz, bukan karena dia ingin menjadi seorang murabbi, akan tapi karena ini merupakan kebutuhan asasi setiap muslim untuk dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita telah berusaha untuk memahamkan kepada kita tentang hakikat tauhid. Dan sesungguhnya ikhwati fillah, permasalahan tauhid, permasalahan yang gampang, permasalahan yang simpel, mudah, akan tapi menjadi rumit masalahnya ketika banyaknya syubhat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, sehingga perkara yang telah jelas-jelas menjadi sebuah perkara yang kabur, menjadi perkara yang tidak jelas lagi. Oleh karena itulah para ulama telah mengerahkan segala kemampuan mereka dalam membimbing umat ini untuk memiliki tauhid yang benar. Dan hampir semua para ulama mereka perhatian dengan masalah akidah. Sekalipun mereka umpamanya seorang yang spesialis fiqih, atau mereka spesialis tafsir, atau mereka spesialis ilmu hadis, akan tapi semua ulama memiliki perhatian dengan masalah akidah. Karena memang ini merupakan perkara yang pertama yang akan menentukan nasib semua perkara amaliyah dari amalan-amalan Islam ini. Satu di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau banyak memberikan bimbingan-bimbingan risalah tauhid dengan buku-buku yang beliau telah sampaikan kepada umat ini, semisal Risalah Al-Usul Al-Thalathah, bagaimana beliau menggambarkan tentang perkara-perkara pokok yang perlu untuk difahami setiap muslim, khususnya berkaitan dengan tiga perkara utama yang akan menjadi pertanyaan malaikat di kubur nanti. Kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan dari awal sampai akhir hakikat Tauhid dengan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan akwal para sahabat. Demikian pula kitab Kashfu Syubhat yang berusaha untuk menyingkap berbagai macam syubhat dalam perkara Tauhid. Dan satu di antaranya adalah Al-Qawaidul Arba, yaitu tempat kaidah dalam rangka memahamkan kita dalam hak keperkara Tauhid dan Syirik. Kita telah melewati beberapa poin pembahasan dari Al-Qawaidul Arba, dari Muqaddimah dalam bentuk doa-doa yang beliau sampaikan, kemudian Muqaddimah untuk mengantarkan pembahasan Tauhid yang akan beliau jelaskan kaidahnya, kemudian baru beliau masuk pada kaidah-kaidah yang akan beliau ajarkan, yang semuanya terambil dari Kitabullah Al-Quranul Karim. Sebagaimana beliau katakan dalam mukadimahnya, bahwasanya mengenal hakikat tauhid dan syirik, yaitu wadzalika bima'rifati al-qawaidal arba, yaitu dengan mengenal empat kaidah allati dzakarallaha fi kitabih, yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya, sehingga semuanya dengan dalil-dalil Al-Quranul Kirim. Kita telah lalui tiga kaidah. Kaidah yang pertama, beliau menjelaskan tentang ini yang harus kita fahami tentang hakikat Tauhid. Tauhid adalah Tauhidul Uluhiyah. Tidak cukup dan belum dikatakan seorang Muslim yang bertauhid apabila semata-mata dia hanya berkeyakinan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dia mewujudkan Tauhidul Uluhiyah. Sehingga tidak dikatakan seorang muwahid kecuali apabila dia mewujudkan Tauhidul Uluhiyah. Adapun seorang mereka membatasi tauhid pada tauhid rububiyah, sesungguhnya tidak berbeda dengan orang-orang musyrik, tidak berbeda dengan iblis, Fir'aun, dan semisalnya, karena ini semuanya bahkan telah diakui oleh seluruh para makhluk, dan tidaklah orang mengingkari tauhid rububiyah kecuali semata-mata karena kesombongan dan keangkuhannya. Kemudian kaidah yang kedua, berusaha untuk menjelaskan kepada kita hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ikhwati fillah, syirik itu meliputi syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik al-asma wa sifat, sehingga syirik bentuknya sangat banyak. Akan tapi kaidah yang kedua ini beliau membawakan intisari perbuatan yang menjadikan mereka dikatakan musyrik, dan ini berkaitan dengan tauhidul uluhiyah. Ini berkaitan dengan tauhidul uluhiyah. Sehingga ketika beliau pun mengatakan tentang apa itu syirik, apa itu syirik, maka beliau cukup menyebutkan syirik dalam hal ini uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah, tasfiyatu, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Karena apabila seorang dia telah terjatuh dalam syirik uluhiyah ikhwan, tidak ada gunanya orang yang mereka merasa telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah apabila dia terjatuh dalam tauhid uluhiyah. Tidak ada gunanya. Dan orang yang mereka telah mentauhidkan Allah atau mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, maka dipastikan mereka tidak akan menyekutukan Allah di dalam yaitu rububiyah. Demikian ini beliau berusaha untuk menegaskan. Dan pada poin kaidah yang kedua, hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy adalah li talabil qurbah was safa'ah, dengan cara menjadikan wasilah atau mereka bertawasul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yang mereka anggap itu bukan merupakan perbuatan kesyirikan. Bahkan mereka anggap itu bukan merupakan ibadah. Ketika mereka datang ke kuburan para wali, kemudian mereka meminta kepada para wali, kemudian mereka memberikan berbagai macam sesajian kepada para wali, mereka mengajukan berbagai macam harapan-harapan kepada para wali, mereka bilang ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Ini adalah keyakinan saya tentang wali. Maka beliau berusaha untuk menunjukkan dan memahamkan kepada kaum muslimin, justru kalau memang Anda begitu keyakinannya kepada para wali, itulah hakikat syirik yang dilakukan oleh para musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Itu yang merupakan hakikat syiriknya kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Maka beliau ingin menjelaskan dengan kaidah yang kedua ini. Karena inilah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang beliau temui di zamannya dan di zaman kita sekarang ini juga demikian. Coba antum perhatikan orang, ikhwan, antum sekali-kali ke kuburan Sunan Ampel, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Ribuan manusia ziarah ke kuburan Sunan Ampel tiap hari gonta-ganti dari seluruh penjuru. Antum perhatikan apa yang dilakukan oleh mereka di kuburan itu. Ada yang mereka diperok di kuburan, lalu doa-doa, ada yang baca Quran, ada yang melakukan segala macam. Hati mereka tawajuhnya kepada isi kubur. Kalau enggak begitu, ngapain jauh-jauh mereka datang ke kuburan Sunan Ampel? Kalau hanya untuk mengingat kematian seperti yang diajarkan Nabi SAW, cukup kuburan Pukung Rejo ada, kuburan Sleman banyak. Tapi mereka jauh-jauh ngelengkan, menyempatkan waktu, mengkhususkan datang ke kuburan Sunan Ampel. Karena hatinya ini dia tawajuh, tertuju kepada jadi arwah yang ada di kuburan tersebut. Inilah hakikat sesungguhnya yang merupakan kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Seluruh para makhluk ini dari kalangan Nabi dan orang saleh, mereka itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus sekarang, kalau bertawasul dengan orang saleh itu, mereka jadikan sebagai ibadah yang bisa mengantarkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mukmin itu enggak merasa saleh. Karena tidak tahu amalnya itu diterima atau tidak. Itu sifat mukminin, ikhwan. Sebagaimana Allah katakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang mukmin sifatnya adalah mereka telah melakukan berbagai macam perbuatan amaliyah, ketaatan. Mereka bersedekah, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, mereka melakukan segala macam amalan yang dia rasa bisa mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi bersama semua amalannya itu, suasana hatinya itu wajilatun. Ada kekhawatiran, ada ketakutan kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga berkata Aisyah radhiyallahu anha ketika melewati ayat ini, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Wahum yakhafun, ya Rasulullah, apakah mereka itu minum khamr? Apakah mereka itu mencuri? Sehingga apakah mereka itu melakukan perbuatan maksiat-maksiat kok mereka takut? La ya binta Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq. Mereka bahkan walakinnahum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Bahkan mereka puasa, mereka salat, mereka sedekah. Wahum yakhafun, dan mereka itu takut Allah tuqbala minhum, seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini sifatul mukminin. Kalau sifatul mukmin seperti ini, karena dia enggak tahu amalnya itu diterima Allah atau tidak, tentu mereka juga akan mencari orang yang saleh, lebih saleh lagi, dijadikan sebagai bentuk wasilah bertawasul agar mengangkat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala, tapi prakteknya mereka tidak ada. Mereka tidak melakukan yang demikian. Sehingga ini merupakan praktek kesyirikan yang justru merupakan hakikat kesyirikan pada zaman musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, kaidah yang ketiga, di mana Rasulullah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau ingin menegaskan kepada kita dan sekaligus menyingkap berbagai macam syubhat yang mengaburkan pemikiran orang. Mereka punya pandangan bahwa yang dikatakan musyrik itu kalau mereka sujud nyembah patung atau nyembah batu atau nyembah kuburan. Adapun kalau berkaitan dengan wali, nabi, malaikat, itu bukan musyrik. Maka beliau ingin jelaskan. Baik, sekarang perhatikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berada di tengah-tengah kelompok manusia, ada yang mereka menyembah malaikat, ada yang mereka menyembah nabi dan wali, ada yang mereka menyembah ini benda matahari, bulan, benda-benda, pohon, batu. Dan mereka semuanya dianggap oleh Rasulullah adalah musyrik. Tanpa membeda-bedakan, sehingga mereka diperangi semuanya oleh Nabi SAW. Maka beliau buktikan, beliau tunjukkan bahwa mereka benar-benar adalah musyrikin ketika mereka menyekutukan Allah dengan apa dan siapa tanpa dibeda-bedakan. Kemudian telah kita baca dalil-dalil bagaimana di antara mereka yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, dan kemudian ada menyembah batu dan pohon, sebagaimana kisah Abi Waqid Al-Laitsi. Kisah Abi Waqid Al-Laitsi ikhwah, di antaranya memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang mu'allaf itu sangat, masih sangat rentan terpengaruh dengan kebiasaan lamanya. Sehingga ikhwan, kalau ada orang masuk Islam, itu jangan langsung diorbitkan jadi ustaz. Kita ini trennya, masya Allah, orang baru kenal Islam atau masuk Islam, itu langsung diorbitkan jadi ustadz, bahkan ulama. Seakan-akan telah mengetahui seluruh permasalahan Islam. Dan seakan-akan semua perkataannya telah ini sesuai dengan Islam. Ini musibah. Seharusnya, orang yang mereka masuk Islam ini, mereka bagaimana diarahkan untuk belajar dalam-dalam kepada para ulama. Sehingga mereka memiliki bekal yang cukup. Karena background orang itu akan sangat berdampak. Artis baru kemudian kenal ngaji, langsung seakan-akan jadikan ustadz besar, diundang kemana-mana waktunya habis. Belajar itu butuh waktu. Antum sekarang seperti ini, duduk seperti ini, jam 8 sampai asar. Butuh waktu enggak ikhwan? Butuh waktu. Kalau kemudian disibukkan, diseret, suruh ngisi sana, ngisi sana, ngisi sana, ngisi sana, ngisi sana. Oh, tiap hari ordernya penuh. Lalu antum mau belajar kapan? Kapan belajarnya? Padahal proses ini harus dilalui. Tidak bisa tidak. Harus dilalui. Proses kita belajar itu harus kita lalui. Yaitu membutuhkan duduk. Kita membutuhkan betul-betul faham. Kemudian, baru nanti setelah itu kita berusaha untuk mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita. Pendeta baru masuk Islam. Oh, diundang kemana-mana terus, muter terus. Akhirnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sampai bahkan mengingkari ajaran Islam sendiri karena antipati dengan Nasrani. Ini adalah bahaya yang seperti itu. Atau kemudian main logika karena keterbatasan pengetahuan dia tentang dalil, tentang Islam yang harusnya difahami. Oleh karena itulah ikhwah, Abu Waqid Al-Laitsi menyampaikan udhurnya, wa nahnu Hudatsau ahdin bikufrin. Kami baru saja lepas dari masa-masa kekafiran. Sehingga ketika nanti beliau melakukan kesalahan, itu artinya mengambil udzur dengan dia sebagai seorang yang baru. Kharasna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Walil musyrikin sidratun. Dan orang-orang musyrik waktu itu dia memiliki sidrah, memiliki pohon. Dan kemudian Abi Waqid Al-Laitsi menganggap bagus pemandangan orang-orang musyrik yang mereka yaqufuna indaha wayanutuna aslihatahum. Orang musyrik biasa mereka itikaf di sekitar pohon dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Melihat keadaan seperti ini, Abi Waqid Al-Laitsi memandang bagus. Ini karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Dan ini sering sekali menimpa kepada orang-orang yang mereka jauh dari ilmu, memandang bagus. Berapa banyak ikhwan demonstrasi yang dipandang oleh orang bagus. Bagus ini nahi mungkar, bisa kemudian jungkelkan penguasa, bisa kemudian mencegah ini. Itu pandangannya, istihsan. Coba yang bicara ulama akan ditunjukkan di mana keburukannya sangat banyak. Sangat banyak. Sama dengan orang-orang bodoh yang mereka bilang sepenting kita ini rukun-rukun, guyub rukun, tentrem, gak usah ribut-ribut. Gak usah ribut-ribut. Nah, sekarang Rasulullah ribut gak? Eh, ikhwan. Rasulullah SAW ribut gak ketika melihat syirik, ketika beliau melihat kemungkaran? Kamus gak ribut-ribut itu kelihatannya bagus. Tapi kalau gak ribut-ributnya itu artinya mendiamkan syirik, mendiamkan maksiat, mendiamkan bid'ah, mendiamkan kekufuran. Ini gak bagus. Ini namanya syaitan akhros, syaitan yang bisu. Jangan dikatakan, jangan jadi syaitan yang natik atau syaitan yang bisu. Jangan menjadi syaitan yang berbicara atau syaitan yang diem, syaitan yang bisu. Kalau dia bicara, bicaranya kebatilan. Kalau dia diem, diemnya itu mendiamkan dari kebatilan yang ada. Harusnya, bagaimana kalau dia bicara, bicara yang hak, yang benar. Kalau dia diem, ya ini diem dari perkara yang memang kalau dia bicara akan menimbulkan madarat. Sehingga diemnya adalah baik. Tapi ini tidak. Diemnya madarat, bicaranya madarat. Kalau dia bicara, bicara kebatilan, diemnya mendiamkan kebatilan. Sehingga yang berjalan terus kebatilan. Ini adalah syaitan yang natik dan syaitan yang akhras. Ikhwatiwillah, maka orang-orang bodoh sering istihsan. Dan bid'ah ini sering banyak muncul dari istihsan. Baik. Lihat, ketika Ibnu Mas'ud mengingkari bid'ah yang sedang terjadi di masjid. Ada orang mereka berkelompok-kelompok. Kemudian tiap kelompok itu ada komandannya dan ada kerikil yang dikumpulkannya. Lalu sang komandan memberikan komando aba-aba halilu miyatamaroh, sabiku miyatamaroh, dan seterusnya. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud datang, itu marah dan mengumpat mereka. Aduhai umat Muhammad, wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian melesat dari agama Muhammad. Kalian, kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian merasa ahda min millati Muhammad? Apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Muhammad? Atau yang kedua, ataukah kalian ingin menjadi mufattihu babil fitnah, menjadi pembuka pintu fitnah? Pelaku bid'ah ikhwat, itu di antara dua ini. Mungkin dia merasa lebih baik dalam cara beragama dibandingkan agama Rasulullah SAW. Oh, kalau agama ajaran Rasulullah itu kaku. Ajaran Nabi itu kaku. Kalau kita ini luas. Masya Allah. Yang diajarkan Rasulullah dianggap kaku. Yang dia lakukan dianggap luas. Ini karena kebodohannya. Kita ini bisa hidup dengan musyrikin, bisa tenang, tenteram. Masya Allah. Rasulullah enggak bisa tenang dengan orang musyrikin. Atau yang kedua, dia memang ingin menjadi pembuka pintu fitnah. Sehingga menjadi pelopor terjadinya berbagai macam ini fitnah-fitnah kerusakan. Apa kata mereka? Ikhwan, jawabnya apa? Ya Aba Abdirrahman, ma nuridu illal khaira. Kami tidak mengendaki dengan ini semuanya kecuali kebaikan. Istihsan, menganggap baik. Kami tidak mengendaki dengan ini semuanya kecuali kebaikan. Sehingga dia sangka dengan perbuatannya itu adalah kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud, ikhwan? Kam muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mereka menginginkan kebaikan dan tidak pernah mendapatkan kebaikan yang diinginkan itu. Salah jalan. Salah coro, salah jalan. Antum mau ke suatu tempat salah jalan, ya enggak nyampe. Memang niatnya mau ke situ, niatnya, niat itu enggak cukup. Niat tok itu enggak cukup. Niat itu harus disertai dengan yaitu cara yang benar untuk mendapatkannya. Niatnya menjadi ulama. Tapi coroni ngantuk karo turu-turu terus. Ya enggak nyampe, ikhwan. Niatnya jadi ulama, Masya Allah. Tapi tarekohnya itu tarekoh ngantuk sama turu. Ya enggak akan nyampe ke tempat yang dia tuju. Jadi harus niat yang benar dan kemudian cara yang ditempuhnya benar. Maka kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang mengendaki kebaikan dan dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Maka disinilah diantara ini bahayanya kebodohan, akhirnya menimbulkan istihsan. Dia menganggap baik suatu perkara karena kebodohannya itu. Kemudian Abi Waqid Al-Laitsi berkata kepada Nabi, meminta kepada Nabi, faqala, faqultu, aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Ini permintaan Abi Waqid Al-Laitsi. Dan ini ikhwan menunjukkan di antara faidahnya, yaitu hendaknya seorang yang dia merasa bodoh itu wajibnya bertanya kepada orang yang dia anggap berilmu, para ulama dan orang yang dia anggap berilmu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda kepada alul ilmi, ahlu dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Mengembalikan perkara kepada ulama, ikhwan, adalah perintah agama. Dan itu adalah jalan keselamatan. Perhatikanlah bagaimana marahnya Rasulullah kepada para sahabat yang berfatwa dengan kebodohannya. Ketika ada seorang yang terluka kepalanya, kemudian dia ihtilam. Ini yang mengharuskan dia mandi wajib. Kemudian tanya kepada kawannya, ada enggak keringanan untuk tidak mandi wajib? Kata kawannya, enggak ada. Lalu dia mandi. Lalu dia mati. Karena lukanya kena air dan membahayakan, lalu dia mati. Kasus ini kemudian sampai kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi, qataluhu, mereka telah membunuh, qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membinasakan pula. Ini doa, celaan, yang menunjukkan celaan Nabi kepada orang yang mereka telah melakukan kecerobohan. Ala sa'alu illam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna su'al shifa'ul ayy. Karena pertanyaan itu adalah obatnya kebodohan. Sehingga wajibnya orang yang tidak tahu, ikhwan, bertanya. Dan ini merupakan sikap yang terpuji. Bertanya kepada ulama berkaitan dengan perkara yang tidak dia tahu. Dan ini merupakan keselamatan. Dan ini tradisi para salaf. Tadi kisah Ibnu Mas'ud itu sesungguhnya sudah diketahui oleh seorang sahabat, dan dia Abu Musa al-Asy'ari, dia pun mengingkari. Akan tapi dia ingin bagi tahu bagaimana pendapat sahabat yang lebih senior, yang lebih dianggap lebih alim, yaitu Ibnu Mas'ud. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari dia mendatangi Ibnu Mas'ud untuk menanyakan tentang apa yang dia lihat dan bagaimana komentarnya. Ketika berkembang bid'ah tentang pengingkaran takdir di Basrah, ikhwan, Basrah Irak, maka di antara mereka berniat akan haji atau umroh, lalu ingin menemui di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tentang apa yang sedang berkembang di Basrah. Akhirnya kemudian bertemulah dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menyampaikan apa yang dia lihat di Basrah. Dan inilah mereka rujuk kembali kepada ulama. Dan kembali kepada ulama itu tradisi para salaf. Mereka mengembalikan kepada pemilik haknya itu para ulama untuk berbicara tentang perkara-perkara. Maka kita pun demikian pula, ikhwan. Hendaknya setiap kita selalu berusaha untuk merujuk kepada para ulama dan memiliki adab-adab. Jangan sampai kita ini menjadi salafi liberal. Salafi liberal artinya salafi yang tidak punya adab kepada para ulama, sehingga seakan-akan dia orang yang sudah paling top, mumpuni segala macamnya. Sehingga ulama dia tinggal, yang dia senior-senior dia tinggal, yang kibar-kibar dia tinggal, seakan dia telah menjadi orang yang paling, ya ini, berhak dengan perkaranya itu. Ini enggak bagus. Kembali para ulama adalah sikap yang menjadi tradisi para salaful ummah. Bagaimana dia ingin lihat yang lebih tua dari dia dalam pendapatnya, dalam menangani masalah. Dan demikianlah yang Nabi katakan pula. Nabi katakan, ya ini, al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu bersama dengan para ulama kibar. Lihatlah, ikhwan, hampir semua kesesatan itu ketika mereka tidak mau kembali kepada ulama dan berpisah dari ulama. Khawarij, bid'ah yang pertama diingkari dan muncul di kalangan para sahabat Nabi. Apa kata Ibnu Abbas ketika berkomentar tentang orang-orang Khawarij? Di kalangan kalian tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang sahabat pun di kalangan kalian. Sehingga tidak ada ulama di kalangan Khawarij. Sehingga mereka disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yaqrauna, mereka sufahaul ahlam, orang-orang bodoh. Sufaha, orang-orang bodoh. Ini orang-orang mereka tidak mau kembali kepada para sahabat. Bagaimana mereka telah sesat dengan ilmu yang mereka miliki. Mengkafirkan Ali dan Muawiyah dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini karena kebodohannya. Maka ketika dia bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ikhwan, bagaimana mendapatkan nasihat, bagaimana mendapatkan penjelasan sehingga dia selamat dan menenangkan hati, begitulah sifat para sahabat dan para salaf, bagaimana mereka saling mengembalikan kepada orang yang dianggap lebih senior, lebih tua, lebih kibar dalam masalah ilmu. Demikianlah tradisi yang dihidupkan oleh para salaful ummah. Demikian pula Abu Qat al-Laitsi, bagaimana dia ketika memandang itu bagus, dia tanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi katakan, Allahu Akbar. Sebagai tanda keheranan kepada apa yang diminta oleh Abu Qat al-Laitsi. Innaha sunan. Sesungguhnya bertabaruk dengan pohon adalah tradisi orang-orang musyrik. Lalu Rasulullah ingatkan tentang akan adanya umat ini yang mengikuti tradisi orang-orang sebelumnya. Latat tabi'una sunana man kana qablakum. Ini ikhwan, kaidah yang ketiga yang beliau ajarkan. Sekarang kita masuk pada al-qaidatul rabi'ah, kaidah yang keempat. Silakan baca. Qala al-mu'allifu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-qaidatu ar-rabi'atu anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fi raha'i wa yukhlisuna fi syiddati wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi raha'i wa syiddati wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddina falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tamat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-qaidatul rabi'ah, ikhwati fillah, kaidah yang keempat, itu anna musyriki zamanina akhlaub minal awwalin. Musyriki di zaman kita ini lebih parah dibandingkan dengan musyriki pada zaman dulu. Dari mana? Nilai keparahannya itu ditinjau dari mana, ikhwan? Perbuatan syiriknya orang zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan musyrikin pada zaman dulu. Fa innal awwalin yusyrikuna fi raha wa yukhlisuna fi syiddah. Adapun orang-orang terdahulu, mereka melakukan perbuatan syirik itu pada waktu mereka raha, senggang atau lapang. Wa yukhlisuna, dan mereka mengikhlaskan, memurnikan doa mereka fi syiddah, ketika mereka berada dalam kesulitan, kejepit. Adapun musyrikin zaman kita, syirkuhum daiman, syiriknya itu daiman terus menerus sepanjang masa, tidak kenal musim. Ini fi raha wa syiddah. Bahkan fi syiddah kadang-kadang lebih parah syiriknya dibandingkan dengan fi raha. Wa dalilu qaulu ta'ala wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lauddin, dan ketika mereka sedang berlayar di lautan kemudian mereka terkepung oleh ombak sehingga dalam kondisi bahaya, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan doa mereka hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang mereka sembah selain Allah itu mereka lupa, mereka lupakan, karena mereka tahu yang bisa mengentaskan, bisa menolong dari segala-galanya itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah tanya dengan ini Husain, ayahnya Imran bin Husain. Imran bin Husain pernah menceritakan, ayahku, dia pernah ditanya Rasulullah SAW, kam tu'bad, ya Husain, yang kamu sembah berapa? Sab'ah, tujuh. Kemudian sittatun fil ard wa wahidun fis sama, yang satu, yang tujuh, yang enam tuh di bumi, yang satu di langit. Terus kata Nabi, terus yang paling kamu bersandar diri, paling kamu harapkan segala-galanya yang mana? Fis sama, yang di langit. Mereka orang-orang musyrikin tahu ada Allah, ada yang mereka sembah yang lainnya. Lalu mereka tahu mengembalikan segala perkara akan mumpuni dalam mengatasi segala apa yang mereka inginkan, itu Allah yang di langit. Maka Allah, Rasulullah jelaskan tentang kenapa tidak hanya menyembah Allah SWT semata. Ini masalah tauhid, dakwah tauhid. Yang kemudian, ini masuk Islam. Ikhwani fillah, musyrikin zaman dulu, mereka menyekutukan Allah, satu, pada saat-saat mereka itu lapang. Yang kedua, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu saleh. Betul-betul saleh. Malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Atau batu, pohon, benda-benda mati yang tidak bermaksiat. Orang sekarang ini, ikhwan, syiriknya itu satu, enggak mengenal waktu. Daiman. Waktu senang-senang ya musyrik, menyekutukan Allah dengan macam-macam, termasuk kepada hawa nafsu, dengan hawa nafsu. Kemudian ketika terjepit kesulitan, musyriknya tambah nemen. Sehingga ketika terjadi gempa, terjadi erupsi, terjadi tsunami, itu bukan masjid yang penuh, bukan semakin dekat kepada Allah, malah mengerahkan besar-besaran dukun-dukun dan paranormal. Yang di hari-hari biasa mereka enggak begitu dikerahkan, ini hari-hari gitu malah dikerahkan, ya ini banyak-banyak. Sehingga syiriknya, gerakan syiriknya itu namun. Lapindo, ketika muncul lumpur-lumpur Lapindo, maka dukun-dukunnya diantaranya bilang sebabnya gua yang dibuat, yang jadi sajian kurang gede. Kerbau yang jadikan sajian kurang gede. Sehingga syiriknya itu tambah nemen ketika dalam keadaan mereka terjepit. Sekarang juga demikian kecilan, orang kehilangan macam-macam, larinya malah ke dukun. Sehingga di waktu luang, di waktu sempit, mereka semuanya dalam kondisi menyekutukan Allah SWT. Ini berusak, lebih parah. Yang kedua, yang dijadikan sekutu bagi Allah itu bahkan para fujar, yang mereka bilang para wali itu kebiasaannya nenggak khomer, berzina, meninggalkan sholat, dan mereka anggap dia itu wali. Sehingga yang mereka jadikan wali ini orang-orang rusak, bobrok. Orang yang mereka tidak, ini tidak saleh kepada Allah SWT. Sehingga syiriknya itu lebih nemen dibandingkan dengan ini musyrikin pada zaman dahulu. Ikhwan fillah, ini al-qawaidul arba yang beliau ajarkan kepada kita. Sehingga dengan demikian, beliau berusaha untuk memahamkan kepada kita, menggambarkan kepada kita hakikat tauhid dan hakikat syirik, yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan hakikat perkara yang sangat mendasar ini, ini masalah tauhid dan masalah syirik. Dengan demikian, ikhwan, secara singkat, kita telah mengambil faedah dari risalah yang saghirah, risalah yang sangat tipis, yang hanya terdiri dari beberapa poin, akan tapi sangat besar faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan kita sebagai seorang muslim, atau seorang muslim yang talibul ilmi, atau muslim yang da'i, yang mengajak ke jalan Allah SWT. Maka sungguh ini perkara yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir, kita wasiatkan untuk diri saya dan kepada antum semuanya, bagaimana kita berusaha untuk selalu bisa istiqamah dan selalu bisa memiliki semangat dalam kita belajar dan mengajarkan atau berdakwah, yang ini merupakan kewajiban setiap muslim yang ingin meraih keuntungan. Sebagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita semuanya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Seluruh manusia dalam kerugian, siapapun mereka dan statusnya apapun mereka, mereka semuanya sesungguhnya hanya menuju pada satu titik kerugian. Illa kecuali alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Orang-orang yang mereka berkarakter mukmin, beramal saleh, dia berdakwah, dia bersabar. Ikhwan fillah, kewajiban kita sebagaimana telah kita sampaikan di awal, hanyalah bagaimana kita menjadi seorang mukmin kemudian istiqamah. Akan tapi ikhwan, untuk memelihara istiqamah setelah berawal kita yang menjadi seorang mukmin itu bukan hal yang mudah. Ada beberapa hal yang perlu kita kembali ingat, yang merupakan beberapa kiat atau beberapa tips untuk selalu kita bisa semangat di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar, beramal dan berdakwah. Yang pertama, hendaklah setiap kita selalu menjadikan orientasi kehidupan kita orientasi akhirat. Orientasi akhirat. Sehingga kaki tangan kita di dunia, jasad kita memang di dunia, akan tapi tidaklah kita berorientasi kehidupan kita orientasi akhirat, sehingga menjadikan seluruh kehidupan kita di dunia modal untuk mendapatkan kampung akhirat yang membahagiakan. Karena itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh Anda kampung akhirat dengan apa yang Allah telah berikan pada Anda, dengan harta Anda, dengan ilmu Anda, dengan waktu Anda, dengan tenaga Anda, dengan kesehatan Anda, dengan semua yang Anda miliki. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun dengan tidak melupakan bagian kara di dunia. Para pencari kampung akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, bahkan pencari kampung akhirat menjadikan seluruh perkara dunia dia untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Seorang dikatakan sukses ikhwan sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia selamat dari neraka dan dia dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Sehingga sukses adalah apabila proses kehidupan Anda, baik Anda kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, lalu mengantarkan kehidupan Anda selamat dari neraka dan masuk jannah, itulah kesuksesan yang hakiki. Yang kedua, ikhwani billah, agar selalu kita memiliki semangat menjadi seorang muslim dan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berpisah dari majelis ilmu. Jangan pernah kita berpisah dari majelis ilmu. Dan majelis ilmu kita tidak cukup dengan Anda mendengarkan kaset, mendengarkan televisi, mendengarkan MP3, MP3 atau MP4, akan tapi mendatangi majelis-majelis yang di situ diajarkan ilmu, maka barokahnya jauh lebih banyak. Barokahnya jauh lebih banyak. Dan itulah menjadi tradisi para thalabatul ilmi, bagaimana mereka datang di majelis bersama dengan para pengajar agama untuk mendapatkan dan mengambil faedah dari ilmu agama tersebut. Dan karena ilmu ini ibaratnya air yang akan menyegarkan pohon keimanan kita. Di mana seorang dia memisahkan dari ilmu, tunggu saat layunya. Pohon iman dia akan layu. Karena semangatnya kita diantaranya dengan ilmu. Kenapa seorang dia semangat datang ke masjid? Dia berilmu. Dia tahu kalau langkah-langkah kaki dia ditulis oleh Allah. Kalau kepergian dia sampai pulangnya dia dicatat sebagai orang yang sholat. Kalau dia setiap tetesan air wudhunya itu akan menghapuskan dosa. Kalau dia ini datang ke masjid, sholat sunnah, iktikaf di masjid, ada nilai pahalanya sendiri. Dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sehingga dia semangat datang ke masjid. Kenapa orang semangat datang ke majelis ilmu? Karena dia berilmu tentang bagaimana segala keutamaan yang berkaitan dengan majelis ilmu. Bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Bagaimana keutamaan para ulama, ini semuanya mendorong dia untuk kemudian bagaimana tidak lepas dari majelis ilmu. Sehingga dia akan segar, keimanannya akan tumbuh, baru lagi semangat dia untuk mengamalkan amalan-amalan agama. Sehingga pohon dia akan semakin rindang, pohon keimanan dia semakin rindang, semakin kokoh dan segar selalu, ini dengan majelis ilmu. Kapan Anda mulai malas untuk datang di majelis ilmu? Saat tunggu Anda menjadi berguguran semangat atau cabang-cabang amal yang pernah Anda miliki. Baca Qur'annya mulai melemah, zikirnya mulai melemah, kemudian berkumpul dengan orang soleh mulai melemah. Yang mulai menguat adalah mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsu. Pengennya nge-game terus, di kamar terus nge-game. Pengennya ngobrol, pengennya dia jalan-jalan ke mall, pengennya dia gerutuk-gerutuk dengan temannya kemana, ke pantai atau kemana. Habis, waktunya sia-sia. Ini ketika dia tidak lagi mencintai ilmu, tidak lagi dia sering berada di majelis-majelis ilmu. Adapun orang mereka berada di majelis ilmu, insyaallah ilmunya akan membimbing dia, mengarahkan dia, memilihkan dia kemana dia atau harus di mana dia supaya kehidupan dia maksimal kebaikannya. Yang ketiga ya ikhwani fillah, semangat kita akan terpelihara dan tumbuh apabila kita berusaha untuk selalu bersama dengan kawan-kawan yang saleh. Bersama dengan kawan-kawan saleh. Dikatakan ikhwan, as-sahib sahib. Sahib kawan itu sahib yang akan menyeret kita. Apakah akan menuntun kita ke neraka atau menuntun kita ke surga? Di antaranya sangat ditentukan oleh kawannya. Al-arwah kal junutul mujannadah. Arwah manusia itu ikhwan, roh-roh manusia itu ikhwan, seperti ya ini sekelompok burung. Apabila cocok, dia akan mengumpul. Kalau tidak cocok, dia akan berpisah. Maka orang-orang yang baik akan dia semangat mengumpul dengan orang yang baik. Dan orang yang mereka berkumpul dengan orang yang baik, dia akan bisa mendapatkan faedah dan manfaat yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan mathalu jalisis salih wa jalisis su, perumpamaan majelis bermajelis dengan orang saleh dan bermajelis dengan ini orang yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Fahamilul miski, adapun bergaul dengan penjual minyak wangi, ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayuh diaka. Penjual ini akan memberikan hadiah kepada Anda, ditulit-tulitkan atau dikasih minyak wangi, sehingga Anda mendapatkan minyak wanginya. Ini keuntungan. Yang kedua, antapta aminhu, atau bahkan Anda akan membeli minyak wangi. Anda tahu bau wanginya, Anda tertarik, Anda lalu membeli, sehingga Anda mendapatkan minyak wangi. Orang mereka bergaul dengan orang saleh, ulama, dia mendapatkan, ya ini suasana baik, atau ulama akan mengajar Anda, atau menasihati Anda, lalu Anda boleh jadi yang semangat sendiri untuk mencari ilmunya, mendatangi majelisnya, atau paling tidak, yang ketiga, oh, wan tajidarihan toyibah, atau Anda mendapatkan bau yang wangi, walaupun tidak diberi, tidak Anda tidak membeli, tapi Anda mendapatkan bau yang wangi. Adapun wa amma nafikhil kir, adapun para penjual, para pandai besi, kemungkinan yang pertama, antahriqa thawbah, baju Anda bisa terbakar, atau yang kalau yang kedua, paling tidak, wa antajidarihan khobithan, atau Anda mendapatkan bau yang busuk, bau yang enggak enak. Ini bukan berarti, ikhwan, penjual minyak wangi pasti saleh, kemudian tukang pandi besi pasti buruk, sehingga ada orang bertanya, ya Ustaz, apakah suami saya yang pekerjaannya pandi besi harus berhenti dari kerja pandi besi? Ini enggak nyambung namanya. Ini Nabi memberikan tamsil bagaimana pentingnya bergaul dengan orang saleh dan bergaul dengan, ya ini berfaspada di bergaul dengan orang yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala ikhwan mengajarkan, terkadang bergaul dengan orang saleh itu secara keuntungan duniawi sedikit. Sehingga Allah ajarkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah Anda untuk selalu bersama dengan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah fil ghadati wal asyi. Baik di waktu pagi dan di waktu sore, artinya orang mereka selalu berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran. membutuhkan kesabaran. Berkal dengan orang rusak, ahlu dunia mungkin akan banyak keuntungan dunianya, tapi rusak. Kerugian Anda jauh lebih besar. Kerugian Anda jauh lebih besar. Dan ikhwani fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengingatkan, manusia yang Anda pergoli itu ada 4 tipe. Tipe makanan, tipe obat, tipe penyakit, dan tipe racun. Yang tipe makanan adalah para ulama. Sebagaimana kita selalu membutuhkan makanan untuk kesehatan jasad kita, dan kita selalu membutuhkan ulama, ilmu yang diajarkannya, untuk pertumbuhan dan kesehatan, yaitu keimanan kita. Yang kedua, ini teman kawan yang kita, orang yang kita pergeli seperti obat yang tidak kita butuhkan kecuali pas butuh. Yang tidak kita, ini telan kecuali pas butuh. Dan itu pun juga sesuai dengan dosisnya, kadarnya. Gak sakit, nguntal, pudrek terus. Ini bahaya. Itu hanya kita butuhkan kalau memang pas kita sakit, butuh, kita butuh. Dalam kehidupan kita butuh macam-macam. Butuh ini, butuh itu, kita ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan. Dan sesuai dengan dosisnya. Kemudian yang ketiga, tipe penyakit. Yang rawan untuk menularkan penyakitnya. Inilah orang-orang yang rusak, ahli maksiat. Yang keempat, ini tipe racun. Yang kalau Anda tenggak, bisa Anda mati seketika. Tergantung nilai racunnya atau kualitas racunnya. Inilah bergaul dengan ahlul bid'ah. Yang bisa menyuntikkan, bisa memasukkan ke dalam diri Anda racun pemikiran yang merusak. Maka Pak Nabi ingatkan, Al-mar'u ala dini khalili falyandur man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama kawan kentalnya, maka perhatikan kawan kental yang Anda jadikan sebagai sahabat karib Anda siapa. Teliti. Telitilah oleh Anda. Yang kepada ikhwani fillah, hendaklah jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Karena sungguhnya doa ini senjata seorang mukmin dan menunjukkan kebutuhan yang mutlak dia kepada Allah SWT. Allah yang akan memberikan segala apa yang Anda minta. Allah memerintahkan kita berdoa tanpa bosan. Dan berdoa dengan keyakinan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan Allah marah kepada hamba yang tidak berdoa. Dan di antara doa kita, doa untuk ditetapkannya hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa untuk dibersihkannya jiwa kita. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta mawaliha wa maulaha. Ini doa bagaimana kita meminta kepada Allah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Yang kelima, ikhwan, yang terakhir, jauhkan diri Anda, diri kita, dari seluruh tempat yang bisa membangkitkan syahwat maksiat seseorang. Jauhkan diri kita dari tempat-tempat yang bisa membangkitkan syahwat. Apakah buku atau koran atau internet yang bisa membuat Anda bangkit syahwatnya, atau kawan yang bisa membangkitkan syahwat, dan yang lain-lainnya, jauhkan. Dan juga yang tidak kalah penting pula, jaga diri Anda dari rakus dengan dunia, dan sedikitkan panjang angan-angan. Perpendeklah angan-angan Anda tentang dunia. Karena ini yang banyak memfitnah manusia, dunia dan panjang angan-angan. Dengan demikian mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita istiqamah dan memiliki semangat yang tinggi. Dan jangan lupa pula membaca sirahnya para salaful ummah, para nabi, para imam-imam salaf, orang-orang saleh. Itu yang akan bisa memacu kita untuk selalu semangat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan barokah umur, barokah waktu, barokah harta, barokah ilmu. Dan Allah menjadikan kita istiqamah di atas agamanya hingga kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dengan demikian, ikhwan, kita telah anggap selesai pembicaraan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.